Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menunaikan ibadah salat isya berjamaah. Kita luangkan sedikit waktu untuk at-tafaqquh fi din, talabul ilmi syar'i, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita usahakan pada malam hari ini benar-benar menjadi jalan pintas bagi kita semua menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan menimba ilmu agama Allah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam kitabus salah Babul Mawakid, hadith yang ke-44. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن أبي عمر الشيباني dari أبو عمر الشيباني واسمه سعد بن إياس nama beliau سعد بن إياس. Beliau hidup di masa Nabi alaihi salatu wassalam, namun belum pernah berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Hidupnya sezaman, tapi tidak pernah bertemu. Kalau status orang yang demikian, hidupnya sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah bertemu dengan beliau, maka tidak disebut sebagai seorang sahabat. Karena kriteria seorang yang dikatakan sebagai sahabat dijelaskan oleh para ulama seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Man لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. Seorang dikatakan sebagai sahabat Nabi dengan tiga kriteria. Satu, bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pernah bertemu dengan Nabi, pernah melihat. Yang kedua, mukminan bihi, beriman kepada Rasul. Abu Lahab melihat Nabi, Abu Jahal melihat Nabi tapi tidak beriman, maka bukan sahabat. Yang ketiga, wa mata ala dari, mati dalam keadaan mukmin. Ya, mati dalam keadaan mukmin. Kalau melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian murtad, mati di atas kekufuran, maka bukan sebagai sahabat. Ya, tiga kriteria ini harus ada pada seseorang yang kemudian dia dianggap termasuk sahabat Nabi. Pernah bertemu, beriman kepada beliau, mati di atas keimanan. Untuk Abu Amr Asy-Syaibani, beliau hidup sezaman, beriman kepada Rasul, mati di atas keimanan, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasul alaihi salatu wassalam, maka bukan disebut sebagai sahabat. Beliau termasuk kibarut tabi'in, termasuk generasi tabi'in. Kalau dalam bahasa ilmu hadis, istilah untuk atau status orang ini disebut dengan mukhadram. Ya, dalam istilah ilmu hadis disebut dengan mukhadram. Mukhadram itu hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan beliau namun beriman. Ya, tidak dianggap sebagai sahabat tapi dikategorikan termasuk tabi'in. Nah, qala, beliau bercerita, haddadani sahibu hadhihi dar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara biyadihi ila dari Abdillah ibni Mas'ud. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah rumah Abdullah ibnu Mas'ud. Qala, ibnu Mas'ud berkata. Jadi hadis ini datang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah pertanyaan yang sangat bagus ditanyakan oleh seorang sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Wahai Rasul, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau amalan tadi termasuk amalan yang paling dicintai, tentunya amalan tersebut paling besar pahalanya. Yang melakukannya, yang melaksanakannya akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan di alam barzah, dan kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Tidak hanya mendapatkan kebaikan, hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga akan dijaga dari kejelekan di dunia, kejelekan saat sakaratul maut, kejelekan di alam barzakh, dan kejelekan ketika dibangkitkan di hari kiamat. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah di dunia wal-akhirah. Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan salat yang dimaksud adalah salat lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah, kita bersama-sama tadi sudah menunaikan sholat yang kelima untuk hari ini, sholat isya. Amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah, sholat di awal waktu. Ini berlaku untuk semua sholat kecuali sholat isya. Nanti akan disampaikan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Namun secara umum, secara garis besar, sholat lima waktu lebih afdal dilakukan di awal waktu. Jadi begitu masuk waktu sholat, dikumandangkan azan, bergegas melakukan ibadah sholat. Untuk kaum lelaki, mereka diperintahkan untuk menunaikan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Jadi saat mendengar azan, bergegas memenuhi panggilan azan tersebut. Nah, berlaku untuk subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Bagaimana dengan sholat isya? Untuk sholat isya, nanti akan disebutkan hadisnya tersendiri oleh muallif rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam. Sholat isya pada dasarnya yang lebih afdal diakhirkan. Ya, itu secara hukum asal. Hukum asal sholat isya yang lebih afdal diakhirkan. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain. Hanya saja untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Karena kebiasaan Nabi, kata hadis Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir mengatakan, "Idza ra'ahum 'ajjala qaddama." Rasul kalau melihat para sahabat ketika sholat isya sudah banyak yang berkumpul di masjid, beliau segerakan sholat isya. Wa idza ra'ahum akharu, tapi kalau melihat saat masuk waktu sholat isya jamaah masih sedikit, beliau akhara, menunda waktu sholat isya sampai jamaahnya lebih banyak dari sebelumnya. Jadi dilihat dari hadis tadi, diterangkan oleh para ulama, melihat kondisi jamaah. Kalau memungkinkan di awal waktu karena sudah kumpul, tafadhol dilaksanakan. Kalau dirasa terlambat mereka untuk kumpul, mungkin ada apa namanya kejadian-kejadian tertentu atau hajat-hajat tertentu, maka boleh ditunda. Walaupun afdalnya untuk sholat isya itu diakhirkan. Kalau di zaman sekarang, kalau betul-betul diakhirkan, khawatir banyak yang justru bablas tidak sholat isya. Ya. Karena dalam riwayat yang lain, Rasul mengakhirkan waktu sholat isya itu sampai mendekati pertengahan malam. Jadi betul-betul ditunda waktu sholat isya, bukan ditunda 10 atau 15 menit. Ya. Kalau azan, tetap azan di awal waktu. Kalau sudah masuk waktu sholat isya, dengan hilangnya syafaqah, hilangnya cahaya merah di langit, maka tanda sholat isya sudah bisa dimulai. Azan dikumandangkan, tapi Rasul tidak sholat isya, ditunda sampai mendekati pertengahan malam. Kalau mungkin untuk waktu kita sekarang sudah masuk 10:30 atau 11:00 malam baru sholat isya. Ya, itu maksud diakhirkan waktu sholat isya, bukan diakhirkan 10 menit, 15 menit atau setengah jam, tapi sampai menjelang pertengahan malam. Suatu ketika nanti juga akan disebutkan hadisnya dalam Umdatul Ahkam. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arhah beserta dengan para sahabat menunggu Rasul di masjid untuk sholat isya. Seperti biasa datang di awal waktu, sudah kumpul, Rasul tidak keluar. Karena Rasul tidak keluar, tidak ada seorang pun sahabat yang berani maju menggantikan beliau sebagai imam. Ya, sampai akhirnya jamaah wanita dan anak-anak tertidur pulas. Ya, tertidur pulas. Hingga Umar memberanikan diri menghampiri rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diketuk pintu rumah beliau, kemudian Rasul keluar dan Umar berkata, "Ya Rasulullah, afsholah." Wahai Rasulullah, mari kita sholat isya. Ya, ini sudah lama nunggunya. Kemudian Umar mengatakan, "Raqadan nisa wasibyan." Jamaah wanita dan anak-anak sudah tidur pulas di masjid. Saking lamanya menunggu. Yang tadinya mungkin anak-anak rame sampai hening, sampai tertidur pulas, Rasul tidak kunjung keluar. Ya. Setelah didatangi oleh Umar, Rasul juga tidak langsung datang ke masjid. Ini Umar sudah datang ke rumah, diketuk, Rasul sudah keluar dan memberitakan jamaah wanita dan anak-anak sudah tertidur pulas. Zaman itu belum ada lampu atau kipas angin seperti sekarang. Kalau sekarang nunggu imam di masjid itu enggak masalah. Kenapa? Karena lampu ada, ya toh, kemudian fasilitas toilet juga ada memadai. Suasana di masjid juga nyaman. Zaman dahulu masjidnya Rasul itu enggak ada keramiknya. Juga enggak terbuat dari granit atau marmer, tapi hamparan tanah pasir. Kadibidina azani Allah wa iyyakum. Itu nunggu keluarnya Rasul. Setelah itu Rasul keluar. Keluar dan nampak oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika keluar, faqaraja ilainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu yaqturu ma'an. Ketika itu Rasul nampak seperti habis mandi karena rambutnya masih bercucuran air, tanda setelah kayak orang habis mandi. Kemudian Rasul sebelum memulai salat, jadi Rasul datang, sahabat sudah membentuk shaf. Sebelum memulai salat, beliau mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis salat, sungguh aku perintahkan salat isya dilaksanakan pada waktu seperti ini." Itu namanya mengakhirkan waktu sholat isya. Betul-betul diakhirkan sampai menjelang pertengahan malam. Cuman untuk prakteknya zaman sekarang, kalau ditunda sampai pertengahan malam, khawatir bablas tidak sholat isya. Nah, Karena dikhawatirkan yang demikian, maka memandang maslahat dan mafsadahnya untuk zaman sekarang, sholat isya dimajukan seperti sholat-sholat yang lain. Nah, hakadai hadirin azani Allah wa iyyakum. Namun kalau memungkinkan di sebagian tempat, ya, untuk ditunda, tidak ada masalah. Ya, tapi ingat, azannya tetap. Azan tetap di awal waktu. Jangan kemudian dipahami, Rasul mengakhirkan waktu sholat, tahu-tahu masjid amanah, jam 11 malam baru azan. Ditanya oleh masyarakat, azan apa ini? Azan sholat isya. Ini yang keliru. Kan gitu ya. Azannya tetap di awal waktu. Ya, pelaksanaan sholatnya yang diakhirkan kalau tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, maka dilaksanakan di awal waktu. Dan sholat di awal waktu menjadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salaf terdahulu sangat menghormati ibadah sholat. Sangat menghormati ibadah sholat. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Ya. Disebutkan dalam terjemah sebagian ulama besar di kalangan ahli hadis, Al-Imam Al-A'nash Sulaiman Ibnu Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau menceritakan, ما تخلفت عن تكبيرة الإمام منذ أربعين سنة. Kata Al-A'nash rahimahullah ta'ala, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam sejak 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun, 5 kali sehari tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu luar biasa. Kalau enggak ketinggalan jamaah, tapi datangnya imam sudah baca misalnya, atau nyaris rukuk, hampir rukuk, ya enggak masalah nih, bagus, mati muskilah, karena masih belum tertinggal jamaah. Sementara Al-A'nash rahimahullah enggak sekedar itu. Beliau tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram bersama dengan imam 40 tahun berturut-turut. Ya, itu sebuah pencapaian yang luar biasa dari bidina azaliyallah wa iyyakum. Dan hal itu tidak mungkin terwujud kecuali datang sebelum azan. Datang sebelum azan sudah di masjid sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Karena beberapa pelaksanaan waktu sholat ada yang disunahkan untuk lebih diawalkan, seperti sholat asar. Ya, kalau sholat asar itu sangat disunahkan untuk mensegerakan sholat. Untuk sholat asar nanti akan disebutkan insyaallah ta'ala. Ala kulli hal, ibadah sholat ini tidak sekedar menjaga sholat 5 waktu, namun memuliakan ibadah sholat dengan melaksanakan ibadah tersebut di awal waktu secara berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Nah, qultu, aku berkata, kata Abdullah ibn Mas'ud, thumma ayyun, kemudian amalan apa yang lebih afdal setelah itu? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjaga salat. Berbakti kepada kedua orang tua, memberikan segala sesuatu yang membahagiakan kedua orang tua selama tidak mengandung kemaksiatan. Ya, selama tidak ada unsur kemaksiatan, maka kita berikan hal-hal yang membuat kedua orang tua kita senang, gembira, bahagia, ya, dalam bentuk bakti kita. Ya, fadlul ma'ruf, memberikan kebaikan kepada orang tua, entah itu dengan harta atau kunjungan, ya, ziarah kepada kedua orang tua, kemudian memberikan hadiah kepada mereka, tidak menyakiti kedua orang tua, tidak menampakkan raut wajah yang membuat orang tua kesusahan. Terkadang ada anak enggak ngomong, hadirin azani Allah wa iyyakum, kalau sedang mengalami masalah. Tapi wajahnya membocorkan rahasia tersebut. Lisan enggak ngomong, wajahnya yang berbicara. Kelihatan, wah ini anak ini kenapa? Ternyata tunggakan banyak. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Urusan tunggakan banyak, kalau sudah di hadapan orang tua, harus disembunyikan sebaik mungkin. Bagaimana caranya orang tua tidak sampai kepikiran? Jadi begini, azani Allahu wa iyyaku. Nah, qultu, Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian amalan apa yang lebih afdal setelah itu? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya jihad yang syar'i. Ya, jihad yang syar'i, yang betul-betul sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena enggak setiap pergerakan yang mengatasnamakan jihad disebut sebagai jihad fisabilillah. Sebagaimana tidak setiap gerakan berdiri, rukuk dan sujud dianggap sebagai sholat yang diterima. Kan gitu. Sholat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Orang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat tidak sah. Karena aturan sholat subuh harus 2 rakaat. Ya kan? Aturan sholat subuh harus 2 rakaat. Jihad juga demikian, ada aturan-aturannya. Ketika seseorang mengatasnamakan pergerakan yang dia jalani sebagai jihad fisabilillah, melawan orang-orang kafir tapi salah sasaran, bukan dianggap jihad fisabilillah. Ya. Jihad menjadi syar'i ketika di bawah komando pimpinan atau penguasa muslim yang sah. Ya, penguasa muslim yang sah. Bukan di bawah komando imam masjid. Ya, imam masjid amanah misalkan mengeluarkan titah kepada jamaahnya, serang. Ya, orang-orang kafir misalnya, enggak bisa. Ya, karena yang punya wewenang menggerakkan jihad fisabilillah penguasa muslim yang sah. Jihad dikatakan syar'i sebagai fisabilillah yang sesungguhnya kalau melawan orang-orang kafir harbi. Karena orang kafir itu ada banyak kelompok, ada banyak pembagian di kalangan para ulama. Ada yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang membenci Islam dan masuk ke wilayah kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Namanya kafir harbi. Ya, benci terhadap Islam, masuk wilayah kaum muslimin, kemudian membantai mereka, menyerang kaum muslimin. Itu namanya kafir harbi. Ada pula kafir disebut dengan kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang hidup dan tinggal di wilayah kaum muslimin, membayar jizyah kepada penguasa muslim yang sah, membayar pajak. Ya, dan disebutkan oleh para ulama termasuk kafir zimmi adalah kafir yang bertetangga dengan kita. Kan itu ya, bertetangga dengan kita yang memang hidup lahir satu tanah air dengan kita. Kanibidina azanillahu wa iyyakum, disebut kafir zimmi. Ya, kafir zimmi. Kafir zimmi tidak boleh dibunuh. Ya, kalau kafir harbi na'am, itu yang dikatakan jihad fisabilillah. Kalau kafir zimmi tidak. Darah mereka terjaga dalam Islam. Dan seandainya mereka menjadi tetangga kita, mereka memiliki satu hak yang harus kita tunaikan, hak sebagai tetangga. Ya, punya tetangga non muslim sanibidina azani Allah wa iyyakum kafir, entah itu Yahudi atau Nasrani misalkan, dan dia lahir memang di situ, ya, turun temurun di situ, ya, kemudian hidup bertetangga dengan kita, bayar pajak, ya, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak motor dan lain sebagainya, dan bayar pajak mereka kepada penguasa muslim yang sah, kan gitu ya, pajaknya kan disetorkan kepada pemerintah, nggak diserahkan kepada masjid atau imam masjid. Ada yang kesini misalkan datang bayar pajak motor atau mobil kepada imam masjid, amanah, tidak ada, ya kan? Diserahkan kepada pemerintah. Maka ini disebut dengan kafir zimmi. Kalau dia tetangga dengan kita, ada hak tetangga yang harus ditunaikan. Kita nggak boleh mengganggu mereka. Jangan mentang-mentang wah itu kafir. Saat buang sampah, sampahnya dilempar ke pekarangan rumahnya. Ya loh, tidak diperbolehkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Mobilnya parkir di depan, digubesi. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak diperbolehkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ada kafir yang disebut dengan musta'min. Ya, kafir musta'min. Kafir musta'min ini kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keselamatan dari penguasa muslim yang sah, seperti duta besar. Ya, duta besar dari negara-negara kafir, duta besar Amerika, duta besar Australia, Belgia, Jerman, Belanda dan semisalnya. Ya. Masuk ke wilayah kaum muslimin tapi dengan jaminan keamanan dari penguasa muslim yang sah. Maka enggak boleh. Ya, enggak boleh untuk kemudian diganggu darah mereka. Karena mereka masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keselamatan dari penguasa muslim yang sah, walaupun enggak bayar pajak. Kan gitu ya. Nah, jadi tahu-tahu ada pergerakan ngebom misalnya dubes-dubes negara kafir, ini enggak diperbolehkan. Itu bukan jihad fisabilillah. Ada pula kafir yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir harbi yang terlibat perjanjian damai gencatan senjata dengan kaum muslimin. Ini tadinya kafir harbi, tadinya ini kafir harbi, halal darahnya, sempat berperang dengan kaum muslimin. Karena sama-sama kuat, perang berlangsung cukup lama, otomatis kan harta habis, kemudian rakyatnya juga habis, korban di kedua belah pihak banyak, kan gitu ya. Amunisi senjata juga semakin menipis, sama-sama kuat, akhirnya rehat sejenak. Ya. terjadi kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kita gencatan senjata dulu 5 tahun. Ya, bangun negeri masing-masing. Ya, ini habis duit ini untuk perang. Jadi kita gencatan senjata 5 tahun. Nah, ini namanya kafir mu'ahad. Sekalipun dia kafir harbi, kalau merubah statusnya menjadi kafir mu'ahad, terjadi kesepakatan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak boleh diganggu darah mereka sampai ada tanda-tanda mereka merusak perjanjian tersebut. Ya, kalau mereka yang mengawali untuk melanggar perjanjian, baru kembali statusnya sebagai kafir harbi. Dan kita kaum muslimin tidak boleh mendahului dalam menyerang mereka kalau sudah terbentuk perjanjian damai. Nah, yang seperti ini yang harus dipahami. Dan ibadina azani allahu wa iyyakum. Kalau betul-betul syar'i jihadnya, maka amalan tersebut termasuk bagian dari amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk bagian jihad fi sabilillah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-jihad bil hujjati wal bayan. Jihad dalam bentuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Ya, dengan ilmu, menyebarkan ilmu, kemudian menjelaskan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, amalan-amalan kekufuran dan semisalnya, itu termasuk bagian jihad fi sabilillah. Talabul ilmi syar'i, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, juga termasuk bagian jihad fi sabilillah. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Qala Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut langsung aku dengarkan dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Walau istazadtuhu lazadani. Seandainya aku kembali bertanya kepada Rasul, pasti Rasul akan menambahkan jawabannya. Ya, tapi Ibnu Mas'ud hanya 3 kali meminta dari Rasul alaihi salatu wassalam. Andai kata kok beliau nanya lagi, itu ma'ayyun, apalagi Rasul yang lebih utama, pasti Rasul akan menambahkan. Hakada hadits dina sami Allahu wa iyyakum. Dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, sangat jelas bagi kita semua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-shalah 'ala waqtiha, salat di awal waktu. Dan ini berlaku untuk kaum lelaki dan kaum wanita. Ya, berlaku untuk kaum lelaki dan kaum wanita. Laki-laki berjamaah di masjid. Untuk wanita boleh sholat berjamaah di masjid asalkan aman dari fitnah. Namun yang paling afdal sholat di rumah. Yang sholat di rumah juga berlaku bagi mereka hadis ini. Ketika mendengarkan adzan, tanda sudah masuk waktu sholat, bergegas untuk menunaikan ibadah sholat. Jangan ditunda-tunda. Agarai halidina zani allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.